الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمرهم به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Sallallahu alaihi wa sallam mengatakan tentang sifat ulul albab. Innama yatadhakkaru ulul albab adalah mereka alladzina yufuna bi'ahdillah, yang mana mereka menunaikan janji Allah, menjalankan perintah Allah, hak-hak Allah dengan sempurna. Falwafau biha atau fiyatuha haqqaha min tatmim laha, menyempurnakan hak-hak Allah. Wannus fiha, menasihati di dalamnya. Wa min tamamil wafa biha annahum la yanqudun al-mithaq. Di antara kesempurnaan dari ahdul wafa, ya, menjalankan janji Allah adalah la yanqudun al-mitsaq, mereka tidak menyelisihi janji Allah. Janji yang sudah disepakati, seluruh kesepakatan, seluruh perjanjian, sumpah, nazar yang diucapkan oleh hamba, rayakunul abd min awl min ulil albab alladzin lahum thawabul azim illa bihadaiha kamila wa adam naqdiha wa bakhsiha. Seorang tidak akan menjadi ulul albab yang sempurna kecuali menyempurnakan janji Allah, menunaikan janji Allah tanpa ada kecurangan, tanpa dibatalkan satupun dari perjanjiannya. والذين يصلون ما أمرهم به أن يوصل. Juga di antara ulul albab adalah menyambung apa-apa yang Allah perintahkan, silatul arham, dan ini sifatnya umum kepada siapa saja yang beriman pada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang Allah cintai, Allah cintai dan Rasulnya, orang yang kiyar ni ibarat wahdahu la syarikalah, oleh ta'at rasulih, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada ta'atan kepada Rasulnya, menyambung kepada ayah dan ibunya, berbakti kepada mereka dan ucapan perbuatan, dan tidak ada ukuk, ya, menyambung kepada aqarib wal arham, dan berbuat ihsan kepada mereka secara ucapan maupun perbuatan. Wa yasiruna mabina mabina al-azwaj al-ashab al-mamalik, menyambung antara mereka dengan istri-istrinya, kawannya, budak-budaknya, لأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية والدنيوية. Menunaikan hak-haknya secara agama maupun duniawi. Ihwalladzina yasiruna ma'amurullahi yasar wa yakshawna rabbahum, dan mereka takut pada Allah dari su'al hisab. Ya, penyebab seorang menyambung karena dia takut kepada Allah akan dihisab dengan hisab yang buruk. Ya, karena rasa takut itulah yang mencegah mereka. Wa min al-qudum 'alayhi yawm al-hisab yatajarra'u 'ala ma'asillah. Karena takut pada al-hisab, mereka juga tidak mau lancang terhadap kemaksiatan pada Allah. Ayuqasiru syai'in mimma amrullah bih, atau ada kekurangan sedikit dari apa yang Allah perintahkan. Karena takut kepada Allah, khaufan min al-iqab wa raja'an lis-sawab. Takut terhadap siksaan dan mengharap kepada pahala. Di antara ciri-ciri dari ulul albab, belum sempurna, nanti pada ayat yang berikutnya akan disempurnakan. Wallahu a'lam bissawab.